Sí. Marricabán. Hola, hola, yo. Thank you. Go. Sun calo, Thank you. Thank you. takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti semua ini, mencari arti semuanya takkan berhenti. Hanya perlu mengerti, aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerima.